sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kembali dengan taufiknya kita dipertemukan di Masjid Al-Barakah yang mubarak dalam kajian ilmiah pembahasan tentang manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, metode ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kita berjumpa kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Kun Salafiyan Alal Jadah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Kitab yang ditulis oleh Asy-Syeikh atau guru kita, Syekh kita, Asy-Syeikh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Alhamdulillah saat ini kita telah melangkah membahas beberapa bab yang berhubungan dengan dalil-dalil yang menetapkan keharusan berpegang teguh dengan madhab atau manhaj salaf, hadith-hadith yang sahih yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf beserta ucapan dari para ulama yang terdahulu yang menunjukkan bahwa manhaj salaf adalah satu-satunya metode pemahaman yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang dengan mengikutinya seorang hamba akan selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala jika dia benar-benar memahami dan mengamalkannya. Barakallahu fikum, sekarang kita akan melangkah ke pembahasan bab yang baru atau pembahasan yang kelima dari kitab ini tentang manhajus salafi fil akidah. Metode pemahaman salaf, prinsip dasar pemahaman salaf dalam urusan akidah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki manhaj, metode pemahaman dalam semua urusan agama, termasuk dalam masalah akidah. Dan tentu masalah ini adalah masalah yang paling penting dalam urusan agama kita, sebagaimana juga dalam masalah yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah ada memiliki pemahaman selalu mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, misalnya dalam masalah akhlak, dalam masalah beribadah kepada Allah, dalam masalah fikih, dalam masalah menyikapi kesalahan orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, menyikapi kesalahan orang-orang yang di luar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya manhaj, metode pemahaman. Bagaimana cara kita menyikapi, memahami dan mengamalkan agama dalam semua permasalahan agama ini, maka disebutkan di sini kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting tentang metode yang ditempuh oleh para ulama salafus saleh dalam berakidah, agar kita mengetahui inilah yang membedakan manhaj salaf dengan pemahaman yang selain mereka. Tapi kita akan baca keterangan dari Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala. Kita lihat beliau berkata, yatalakhasu manhajuhum fima yali. Kesimpulan atau dapat disimpulkan atau dapat dipetik poin penting tentang manhaj salaf dalam masalah akidah dalam poin-poin berikut ini. Kita lihat. Awalan yang pertama, hasruhum masdar at-talaqqi fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmuhum lin-nususi ala dhaw'i fahmi salafus salih. Ini pertama termasuk perkara yang paling penting, yaitu mereka membatasi, hanya mencukupkan diri dalam sumber pengambilan dalam pembahasan masalah i'tiqad, masalah akidah, masalah keyakinan, masalah ideologi, hanya kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memahami dalil-dalil dalam hal ini berdasarkan petunjuk para ulama salafus saleh. Jelas masalah akidah ini adalah perkara yang paling penting, yang paling dasar dalam agama kita. Metode pemahaman para ulama salaf dalam hal ini hanya mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadith-hadith yang sahih dengan bimbingan pemahaman para ulama salaf. Tidak ada perkara-perkara seperti ini dikembalikan kepada akal pikiran manusia atau pendapat masing-masing dalam urusan yang berhubungan dengan akidah yang mengikat hati kita, yang merupakan sebab yang meluruskan iman kita, yang meluruskan keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jelas ya kesimpulan yang pertama dan utama dari manhaj salaf dalam pembahasan masalah akidah. Mereka hanya semata-mata mengambil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Itu yang pertama. Tsanian yang kedua, yang kedua, ihtijajuhum bisunnati sahihati fil akidah. Fil akidati wasawa'un kanat hadhihi sunnatus sahihatu mutawatiratan au ahad am ahadan. Ihtijajuhum bisunnah, mereka selalu berdalil, berargumentasi dengan sunnah yang sahih, hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan akidah. Baik itu adalah sunnah yang dianggap atau hadis sahih itu dianggap hadis yang mutawatir, yang banyak jalurnya, atau dianggap sebagai hadis ahad yang kurang atau terbatas jalur periwayatannya. Makanya kita lihat para ulama salaf, karena mereka selalu berpegang teguh dengan dalil dalam masalah akidah, akidah mereka tidak berubah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dan dalam semua keadaan. Oleh karena itu kita melihat para ulama salaf senantiasa ketika menetapkan masalah-masalah akidah, mereka selalu menukil dalil, Mereka selalu membawakan ayat-ayat Al-Quran dengan nukilan pemahaman dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian pula hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menetapkan masalah-masalah seperti ini hanya dengan pertimbangan akal atau pikiran manusia. Ya, sebagaimana metode atau kesimpulan yang kedua, mereka selalu mengagungkan dan berdalil dengan sunnah yang sahih. Tidak mesti dikatakan sunnah tersebut harus banyak jalurnya, selama rawi-rawinya terpercaya, memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai hadis atau sunnah yang sahih, maka mereka menerimanya dan menetapkan pembahasan masalah akidah dari hadis yang sahih tersebut. Inilah yang kita dapati merupakan ciri utama yang mendasar dari manhaj salaf. Kalau kita membuka pembahasan masalah-masalah akidah di dalam kitab-kitab mereka, jadi mereka tidak membahas masalah akidah itu dengan kalau seperti ini maka bagaimana kita menjawabnya, kalau begini fayuqal maka dikatakan seperti ini. Tidak ada kila wa qala, dikatakan seperti ini maka dijawab seperti ini. Tidak ada. Semua kembali kepada dalil. Ada dalilnya maka kita menetapkannya. Dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan inilah mereka disebut sebagai ahli sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian yang sesungguhnya. Tayyib, salisan yang ketiga. Poin penting atau kesimpulan yang ketiga, at-taslimu bima jaa bihil wahyu wa adamu raddihi bil akli wa adamul khawdi fil umuril ghaibiyyatil allati la majala lil akli fiha. At-taslim, tunduk, menerima apa yang disebutkan di dalam wahyu. Para ulama salaf mengetahui kewajiban untuk mengagungkan wahyu, kewajiban untuk memahami wahyu apa adanya, dan mereka meyakini bahwa wahyu Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan dengan penjelasan dan kejelasan yang tinggi. Maka yang disebutkan di dalam wahyu, lafaz dan maknanya mengandung penjelasan dan penerangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita wajib tunduk dan menerimanya. Ini yang mereka yakini. Ya, sudah kita bahas kemarin hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan jelasnya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian beliau meninggalkan umatnya di atas petunjuk yang putih bersih ini. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad taraktukum ala mithlil bayda ilailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari petunjukku yang jelas ini kecuali orang-orang yang binasa. Orang yang merasa tidak cukup dengan sunnah, masih mencari petunjuk selain sunnah, atau merasa tidak jelas dengan belajar sunnah sehingga harus menggunakan akal dan perasaan. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah orang-orang yang akan binasa, halik, orang-orang yang akan menyeleweng. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna ilmunya, yang maha sempurna sifat-sifat kemahatinggiannya, menurunkan wahyu yang justru membingungkan manusia sehingga perlu kita mendahulukan akal dalam memahaminya. Ini jelas tidak masuk akal penetapan seperti ini. Ya, makanya metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami dalil, mereka selalu tunduk menerima apa adanya penjelasan yang disebutkan di dalam wahyu Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam masalah asma wa sifat sering kita nukilkan ucapan mereka yang mengatakan amir ruha kama ja'at. Pahamilah, artikanlah ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan bagaimana datangnya, sesuai dengan bagaimana yang ditunjukkan dalam makna dalam bahasa Arab. Dengan cara seperti ini mereka selamat dari pentakwilan-pentakwilan yang batil, atau mendahulukan akal, menjadikan akal sebagai hukum untuk memahami dalil. Sudah kita bahas hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan akal itu mayoritas adalah hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Ya, hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Wa adamu raddihi bil akal, tidak boleh kita menolak wahyu hanya dengan pertimbangan akal semata-mata. Justru akal yang harus kita curigai. Wahyu dari sisi Allah dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW pasti benar, sementara akal belum tentu benar. Jadi tidak boleh kita menjadikan akal sebagai ukuran untuk kita mengatakan kalau tidak sesuai maka ditolak dengan akal. Ini tidak benar. Ini adalah kesesatan dan penyimpangan. Wa adamul khawdhi fil umuril ghaibiyyati, dan tidak berdalam-dalam ketika membahas perkara-perkara gaib. Pembahasan-pembahasan dalam perkara-perkara gaib tentang hari akhir, apalagi tentang sifat-sifat Allah, tentang masalah-masalah yang tidak nampak di hadapan manusia, tidak boleh berdalam-dalam dalam membicarakannya karena pembahasan ini tidak ada tempat bagi akal padanya. Karena manusia tidak melihatnya, gaib, apalagi yang berhubungan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kita diperintahkan untuk memahaminya, menggunakan akal kita untuk memahaminya, membenarkannya. Yang dengan ini manusia akan meraih keimanan yang benar, yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita ulangi berkali-kali, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan wahyu dan dialah yang menciptakan akal manusia, maka mesti akan bersesuaian. Jika akal itu akal yang sehat, mesti akan sesuai dan cocok dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib, kita tidak diperbolehkan untuk membahasnya berlebih-lebihan, membuat pertimbangan-pertimbangan akal sebagai ukurannya, sehingga jika dirasakan ada hal yang tidak sesuai maka ditolak. Berapa banyak perkara-perkara yang gaib yang kemudian ditolak oleh sebagian orang karena kesesatan dalam memahami masalah ini, yakni tidak mengikuti petunjuk para ulama salaf, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dalam membahas perkara-perkara yang gaib karena tidak ada tempat bagi akal padanya. Ini salah satu prinsip penting dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita akan baca ada nukilan penjelasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala yang mengatakan anna dina innama ja'a man min kibalillahi tabaraka wa taala lam yudha' ala uqulir rijal. Agama Islam ini adalah yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari wahyunya, tidaklah diletakkan sebagai patokannya pada akal-akal manusia maupun pendapat-pendapat mereka. Sekarang kalau seandainya akal, pendapat menjadi ukuran, berapa banyak nanti kita akan mengikuti akal dan pikiran manusia, sementara manusia saja berbeda pendapat ketika mengutarakan pendapat-pendapat yang berdasarkan akal mereka. Berarti agama ini tidak akan ada keseragaman, kesatuan, jika harus menjadi patokannya adalah akal maupun pikiran manusia. Makanya kita kenal dan pernah kita dengarkan atsar yang sahih yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan masalah apa? Sunnah mengusap sepatu khuf, sepatu yang menutupi mata kaki, ketika kita berwudu, yang itu pernah dipraktekan oleh Rasulullah SAW ketika mencuci kaki hanya mengusap di atas punggungnya. Ini juga berlaku untuk kaos kaki yang menutupi mata kaki menurut pendapat yang terkuat, insyaallah. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menyebutkan sunnah ini? Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'laha. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Seandainya agama itu dengan akal ukurannya, yang menjadi patokan pembenarannya adalah akal manusia, maka mestinya, seandainya agama itu yang menjadi sandaran pembenarannya adalah pikiran atau akal manusia, maka mestinya asfalul khuffi, bagian bawah sepatu, khuf, lebih pantas untuk diusap daripada atasnya atau punggungnya. Tapi sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu dan ketika sampai di mencuci kaki, beliau mengusap di atas punggung kedua sepatu khufnya. Ini menunjukkan agama tidak diukur dengan akal, tidak dijadikan sandarannya dengan pikiran atau pendapat manusia. Baik. Itulah poin yang ketiga. Rabian, poin yang keempat. Adamul khawdi fi ilmil kalami wal falsafah. Tidak berlebih-lebihan, berdalam-dalam dalam membicarakan atau membahas ilmu kalam dan ilmu falsafah, ilmu filsafat. Karena ini tidak dibutuhkan di dalam Islam untuk meningkatkan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlebih-lebihan membahas yang seperti ini, apalagi bukan dalam rangka tujuan misalnya membantah penyimpangan dalam masalah ini. Ya, karena untuk urusan iman kita cukup dengan ayat Al-Quran, dengan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah SAW, ucapan para sahabat yang mereka tidak kenal ilmu kalam, ilmu filsafah, ilmu filsafat ini, ya, kita cukup dengan penjelasan ini. Dibutuhkannya hal-hal ini antum ketahui hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat sempit, misalnya untuk membantah penyimpangannya, itu pun yang melakukannya para ulama yang telah kuat pemahamannya, untuk menjelaskan bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang memang tidak dibutuhkan, benar-benar tidak dibutuhkan untuk menguatkan keyakinan kita, menguatkan iman kita, tidak dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Bahkan justru menggunakan ilmu ini bisa merusaknya, bisa merusaknya. Ya, para ulama salaf, sebagian dari para ulama salaf ketika ditanya tentang ilmu-ilmu seperti ini, mereka menjawab apa? Ilmun la yanfa'u wa jahalatun la tadur. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat, wa jahalatun la tadur, dan tidak mengetahuinya juga tidak akan mencelakakan. Memang tidak dibutuhkan. Ini sama dengan pembahasan masalah-masalah yang lain yang tidak pernah dibahas atau dibicarakan oleh para ulama salaf. Kalau ada misalnya orang-orang yang mengadakan cara-cara yang baru, ya, metode-metode pemahaman yang baru dalam memahami Islam, cara-cara yang baru misalnya dalam bersikap, kita katakan ini tidak dibutuhkan, karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk meningkatkan imannya, meraih balasan pahala dan kemuliaan di sisi Allah, semua telah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, telah ada di dalam pemahaman yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Makanya ilmu kalam dan ilmu filsafat ini tidak dibutuhkan, sehingga tidak boleh berdalam-dalam dan berlebih-lebihan dalam membahasnya. Tentu saja ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang menyebutkan celaan terhadap sikap berlebih-lebihan termasuk dalil utama yang menunjukkan poin yang keempat ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga karena siaran ini disiarkan langsung di Radio Rojak Kendari, ya. Maka kita menyapa ya kaum muslimin pemerhati atau para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Jadi poin-poin penting yang diterangkan di sini adalah poin-poin dasar. Dan kalau kita teliti lebih lanjut akan terlihat sekali perbedaan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dan metode-metode yang menyimpang dari manhaj ini dalam pembahasan-pembahasan yang disebutkan dalam poin-poin ini. Oleh karena itulah ini yang menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu kuat dalam masalah keyakinan. Tidak pernah berubah-ubah pendapatnya dalam urusan-urusan yang merupakan dasar agama. Nanti kita akan lihat di antara keistimewaan orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, mereka itu selalu teguh dan tidak talawun, yakni tidak mudah berubah, tidak seperti bunglon. Ya, dalam semua keadaan mereka prinsipnya sama karena mereka berpegang teguh dengan dalil dasar yang sangat kuat yang selalu bisa diterapkan dalam keadaan apapun, dalam di zaman manapun. Nah, baik. Khamisan yang kelima. Kesimpulan atau poin penting yang kelima yang merupakan rangkuman atau kesimpulan manhaj salaf dalam akidah, dalam keyakinan adalah rafdut ta'wilil batil. Mereka menolak pentakwilan yang batil, pentakwilan yang tidak ditunjukkan dengan dalil yang sahih. Memalingkan makna ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada dalil, ini ditolak dalam manhaj salaf. Karena ini akan menjadikan rusak pemahaman kita terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadikan kita meragukan kandungan makna yang indah yang sangat jelas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya pentakwilan seperti ini, seandainya kita terima, maka semua nanti orang akan merasa bisa mentakwilkan Al-Quran, mentakwilkan lafaz hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berdasarkan pertimbangan akal atau kemauan hawa nafsunya. Makanya mereka menolak pentakwilan yang batil. Sudah kita bahas kemarin, pentakwilan seperti ini adalah termasuk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keberadaan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah dan meluruskan penyimpangan ini. Di dalam hadis yang sahih, yang dinyatakan sahih oleh para ulama berdasarkan jalur-jalur yang saling menguatkan, jalur-jalur periwayatannya yang saling mendukung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini. Ya, tahrifal ghalin, upaya untuk mentahrif, menyelewengkan dengan takwil yang batil dari orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, pemalsuan, kedustaan yang di lakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, dan pentakwilan orang-orang yang jahil. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan meluruskan masalah-masalah seperti ini. Makanya agama ini terjaga kemurniannya dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Taala melalui kehadiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Allah hadirkan mereka dari masa ke masa sampai di akhir zaman, untuk menjadi sebab penjagaan terhadap kemurnian agama ini. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan berubah sampai di akhir zaman. Nah, sadisan yang keenam, al-jam'u bainan nususi fil mas'alatil wahidah. mereka selalu menghimpun, mengumpulkan dalil-dalil, berusaha mengkompromikannya dalam satu permasalahan yang mereka bahas. Jadi dalam urusan-urusan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengumpulkan berbagai macam dalil. Kemudian dari pengumpulan atau pengkompromian dalil-dalil tersebut dikeluarkanlah kesimpulan, supaya tidak ada dalil yang ditinggalkan atau ditolak dalam masalah ini. Ya, makanya ini yang menjadikan akidah mereka selamat, karena selalu berpegang teguh dengan dalil tanpa ada satu dalil sahih pun yang ditolak. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Ini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum serta kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Ini saya katakan 6 poin ini ya, yang tadi kita baca adalah manhaj secara umum. Ketika kita membahas masalah-masalah akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang teguh dengan 4 atau dengan 6 poin penting yang disebutkan ini, yang kesimpulan dari manhaj mereka tidak akan keluar dari 6 pembahasan yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itulah ya, kalau kita memahami dan melihat pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mesti akan ada penyimpangan atau berselisih dengan apa yang diterangkan dalam 6 poin ini. Kalau kita lihat satu persatu, baik dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan sikap-sikap terhadap pemerintah, mudah mengkafirkan, atau ya, menciptakan cara-cara berdakwah model baru, semua selalu menyimpang dari petunjuk ini, hanya berdasarkan kepada pertimbangan akal, hanya berdasarkan kepada pertimbangan semangat semata-mata, ya, tidak merujuk kepada dalil yang benar-benar dalil yang kuat, tidak merujuk kepada kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar mereka dalam berakidah, dalam berkeyakinan. Nah, tayyib barakallahu fikum, kita lanjutkan. Setelah itu Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah taala berkata, "Fahadhihi al-aqidatu mustaqatun minan nab'i as-safi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba'idatun anil ahwa'i wasyubahi." Maka akidah salaf, akidah yang benar, akidah yang murni, akidah ini mustaqatun, diambil sumbernya dari mata air yang jernih, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari pemahaman hawa nafsu dan syubhat, kerancuan, karena tidak dipahami dengan akal, yang tentu saja akal tidaklah menetapkan sesuatu yang pasti kebenarannya, tidak juga dengan hawa nafsu, yang ketika diikuti hawa nafsu pasti akan membawa kepada kesesatan. Kata sebagian dari para ulama salaf, innama summiya hawan li'annahu yahwi bisahibihi fi jahannam. Hawa nafsu dinamakan dengan hawa sesuai dengan namanya, hawa yahwi, karena dia menjerumuskan orangnya ke dalam neraka jahannam. Inilah hawa nafsu. Dan segala sesuatu yang menyimpang dari dalil itu namanya hawa nafsu. Fala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena dia menyesatkan kamu dari jalan Allah. Makanya semua pemikiran atau apa yang dirasakan dalam perasaan, pendapat, ide atau apapun yang ada dalam pikiran manusia bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu adalah hawa nafsu yang akan menyesatkan manusia dan menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka jahanam sesuai dengan namanya. Wasyubah, dan metode mereka pengambilan akidah ini jauh dari syubhat, kerancuan dalam memahami agama. Sudah pernah kita bahas juga. Karena Al-Quran dan Sunnah itu mengajarkan kepada kita, meluruskan pemahaman kita, sehingga jauh ilmu yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf jauh dari apa? Syubhat, kerancuan. Jauh dari keraguan-raguan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabat kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tersesat dalam ilmunya, tidak ada syubhat. "Wa ma ghawa," dan tidak menyeleweng dalam pengamalannya. Ilmunya lurus, pengamalannya kuat. Demikian pula sunnah para sahabat, sunnah khulafa'ur rasyidin disebutkan dengan dua bimbingan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin. Sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang memiliki ar-rusyd, bimbingan dalam mengamalkan agama. Al mahdiyin, yang selalu ada al-huda, yaitu petunjuk untuk meluruskan ilmu, menghilangkan syubhat. Subhanallah. Inilah indahnya pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ada bimbingan dalam ilmu, ada juga taufik, semangat untuk mengamalkan kebaikan. Makanya pemahaman ini jauh dari yang namanya syubhat, kerancuan atau kesalahpahaman dalam memahami agama Islam. Fal mutamassiku biha yakunu mu'azziman linususil kitabi was sunnah. Maka orang yang berpegang teguh dengan akidah salaf, dia yang dikatakan sebagai orang yang mu'adzim, mengagungkan. Orang yang benar-benar punya pengagungan terhadap dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka menerima apa adanya. Karena mereka meyakini baiknya dan tingginya penjelasan, petunjuk yang ada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, melebihi penjelasan manusia siapapun. Mereka lah yang dikatakan mengagungkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yang ini merupakan sifatnya orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang sesungguhnya, yang dipuji di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, demikianlah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan di dalam hati. Timbulnya dari akidah yang benar, iman yang benar. Wujudnya apa? Mengagungkan dalil, mengagungkan perintah dan larangan Allah, meyakini dalil ini sebagai sebaik-baik petunjuk, meyakini Al-Quran dan Sunnah lafadznya adalah memberikan petunjuk penjelasan, bukan membingungkan manusia. Makanya disinilah keistimewaan mempelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Semakin kita pelajari, maka kita semakin memuliakan dalil, semakin kita takut menyimpang dari dalil, meskipun ada pertimbangan akal yang seolah-olah mengatakan mungkin lebih baik begini, mungkin lebih baik seperti ini. Antum masih ingat ucapan dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan di dalam riwayat yang sahih dalam Sunan Abi Dawud. Beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa wa amiltu bihi wa inni khasyitu in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berusaha untuk melakukannya. Kenapa? Karena saya khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari petunjuk beliau, maka aku akan tersesat. Saya khawatir meninggalkan sesuatu yang beliau telah kerjakan, maka aku akan tersesat. Ini dibuktikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Antum ketahui, ketika setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam keadaan telah membentuk pasukan untuk berjihad di jalan Allah, yang dipimpin oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang diantara anggota-anggotanya adalah sahabat-sahabat yang besar, termasuk Uthman ibnu Affan dan yang lainnya. Yang ketika itu, ya, kondisi di Madinah sangat gawat dan sedang lemah karena banyaknya kabilah-kabilah Arab yang murtad sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara pertimbangan akal dan perasaan, harusnya saat itu pasukan ini ditahan dulu, jangan dulu dikirim untuk berperang di jalan Allah, karena masih dibutuhkan di dalam kota Madinah untuk mengamankan. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentu masih membutuhkan para sahabat yang besar ini untuk dimintai pendapat mereka menghadapi situasi banyaknya kaum muslimin dari kabilah-kabilah Arab yang murtad pada waktu itu. Tapi pertimbangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini adalah sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia. Maka yang pertama kali beliau lakukan adalah menjalankan pasukan tersebut, mendahulukan dalil daripada akal. Ternyata ini menjadi sebab kemenangan besar bagi kaum muslimin. Dengan diberangkatkannya pasukan tersebut, menjadikan orang-orang Arab yang tadinya murtad ingin memberontak menjadi takut. Karena mereka melihat, wah, ini pasukan besar diberangkatkan, berarti di dalam kota Madinah lebih banyak lagi pasukan yang besar. Itu pikiran mereka. Akhirnya mereka takut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang yang beriman, menguatkan hati mereka itu bukan dengan pertimbangan kita melihat secara akal kita jumlah kita sedikit, kayaknya mereka lebih didukung, lebih hebat, bukan. Tapi mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sejauh mana mereka berpegang teguh dengan dalil, sejauh mana mereka selalu bersikap untuk kembali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dipraktekkan oleh para ulama salaf dari masa ke masa. Oleh karena itulah, ya, orang yang berpegang teguh dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka inilah yang dikatakan mu'adzim, mengagungkan dalil, mengagungkan syiar-syiar Allah. Inilah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap mereka ini. Li'annahu ya'lamu anna kullama fiha haqqun wa sawabun. Karena mereka mengetahui, karena orang ini mengetahui, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini mengetahui bahwa semua yang terdapat di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah tidak lain yang ada padanya adalah kebenaran dan kebaikan semata-mata. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta ikhwah yang hadir di Masjid Al-Barakah rahimakumullah, kita lihat sejarah para ulama salaf, mereka selalu mengaitkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang beriman dengan sebab berpegang teguhnya mereka dengan kebenaran, bukan dengan kekuatan atau bukan dengan jumlah yang besar. Mungkin saya pernah bawakan dalam kesempatan kajian yang lalu tentang sebuah athar yang diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Ketika terjadi dalam salah satu peperangan kaum muslimin melawan orang-orang kafir, yang waktu itu diantaranya dihadiri oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Uwaimir radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Jubair bin Nufair rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang rawi hadis juga yang terkenal, seorang tabi'in yang mulia. Kesimpulannya, ringkasnya, setelah kaum muslimin berhasil menundukkan pasukan musuh, mengalahkan, padahal pasukan musuh ini besar kerajaannya, ya, bentengnya kuat, persenjataannya lengkap, dan pasukannya terlatih, diserang oleh kaum muslimin, ditundukkan. Setelah selesai meraih kemenangan tersebut, Jubair bin Nufair rahimahullah ta'ala melihat Abu Darda dan pasukan yang lain malah terduduk menangis. Bukannya mereka berpesta pora karena menang, malah terduduk menangis. Akhirnya dia mendatangi Abu Darda dan bertanya, "Ya Abu Darda, ya Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fihi al-islam wa ahlahu?" "Wahai Abu Darda, apa yang membuat kamu menangis di hari ini yang Allah telah memuliakan Islam dan kaum muslimin? Kita sedang menang, kenapa kalian malah menangis?" Ternyata Abu Darda kemudian menoleh kepada Jubair bin Nufair rahimahullah ta'ala dan mengatakan, "Waihaka ya Jubair, celaka kamu wahai Jubair. Kamu tidak faham sebab kami menangis, celaka kamu." Kata beliau, "Baina hiya ummatun qahiratun zahiratun lahumul mulk, ya. Ma ahwanal khalqa 'alallahi idahum taraku amrahu." Kamu tidak saksikan sekarang bagaimana rendahnya, hinanya, lemahnya manusia di hadapan Allah ketika mereka meninggalkan perintahnya. Lihatlah kaum yang saat ini kita taklukan. Mereka adalah kaum yang qahira, punya keperkasaan. Pasukannya perkasa, kuat, terlatih. Zahiratun, punya keunggulan dalam senjata, dalam perbekalannya. Lahumul muluk, punya kerajaan yang besar. Tapi tidak berarti taraku amrallahi fasaru kama tarok. Mereka meninggalkan perintah Allah, maka jadilah nasib mereka seperti yang kamu saksikan sekarang. Para sahabat ini menangis karena mereka memikirkan nanti kaum muslimin di akhir zaman, meskipun jumlahnya banyak atau materinya lengkap, tapi ketika mereka lemah dalam berpegang teguh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi, mereka akan mudah diombang-ambingkan dan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala turunnya sesuai dengan apa? Semangat kita dalam mengikuti, memahami, berpegang teguh dengan petunjuknya, sesuai dengan yang diturunkannya di dalam wahyunya, di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahiha, dengan pemahaman yang benar seperti yang tadi kita jelaskan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, serta kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, karena waktu salat isya telah masuk, insyaallah kita akan teruskan kembali membaca beberapa penjelasan lanjutan setelah selesai melaksanakan salat isya insyaallah. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat dan menjadikan kita semakin kuat meyakini, berpegang teguh dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang hak ini. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, serta para ikhwah yang hadir di Masjid Al-Barakah hafidhakumullah. Kita lanjutkan sedikit apa yang tadi kita baca dari keterangan yang sangat bermanfaat yang disampaikan dalam kitab ini, kitab Kun Salafiyan Alal Jadah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sesungguhnya. Kita teruskan kembali membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh, penulis Syekh Abdussalam As-Suhaimi hafizahullahu taala. Di sini beliau menukilkan ucapan ulama terdahulu yang menetapkan tentang tadi masalah yang telah kita baca. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala, al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau yang sangat terkenal, kitab Syarhu Sunnah, yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala berkata, wa'lam rahimakallah anna dina innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala ukulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi, fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruku minad din fatakhruju minal islam fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah wa humus sawadul a'zam was sawadul a'zam al haqqu wa ahluh. Kita lihat pernyataan dari Al-Imam Al-Barbahari yang menegaskan masalah-masalah yang tadi disebutkan sebagai kesimpulan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode mereka dalam memahami akidah. Kata beliau, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam, ketauhilah, semoga Allah merahmatimu, an-nad-din, agama Islam ini hanyalah yang bersumber dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah diletakkan di atas akal maupun pendapat-pendapat, pikiran-pikiran manusia. Ilmunya adalah yang bersumber dari sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama Islam. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan kamu mengikuti sesuatu hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu. Maka dengan sebab itu kamu akan keluar dari agama Islam. Kamu akan lepas dari agama Islam. Fa innahu la hujjata laka, karena tidak ada alasan bagimu. Tidak ada alasan bagi seseorang yang telah mengenal Islam, kemudian dia menyimpang, tidak ada alasan baginya, tidak ada argumentasi untuk membenarkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya sunnah ini, memberikan penjelasan yang gamblang dan terang kepada para sahabat, yang mereka itulah al-jamaah yang sesungguhnya, yaitu mereka-mereka yang disebut sebagai as-sawadul a'zam, golongan terbesar, yang mana as-sawadul a'zam adalah al-haqqu wa ahluhu, kebenaran dan orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Jadi kita perhatikan poin-poin yang disebutkan tadi bukan berdasarkan pemikiran semata-mata, tapi ini diambil dari ucapan para ulama yang terdahulu, yang tentu saja mereka mengambil ini dari kesimpulan dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya penting di sini untuk kita perhatikan bahwa orang yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah belajar dan mengenal Islam, tidak ada alasan, karena penjelasan dalam sunnah Rasulullah SAW demikian gamblang, demikian jelas. Demikian jelas. Makanya orang-orang yang mengaku memperjuangkan Islam, kemudian membuat cara-cara yang baru, bahkan dengan itu mereka melecehkan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, ini tentu lebih tidak ada alasan lagi bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka mau kembali kepada pemahaman Islam, bahkan cukup dengan membaca dalil-dalil dari hadis-hadis dalam Sahih Imam Bukhari, Sahih Imam Muslim, yang telah dikumpulkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan-permasalahan penting. Misalnya masalah menyikapi pemerintah, cara berdakwah, dan masalah-masalah penting yang lainnya. Cukup dengan merujuk kepada hadis-hadis yang terkenal, sudah jelas permasalahannya, sebagaimana yang sering kita nukilkan. Maka dalam hal ini harusnya tidak ada alasan bagi mereka dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan yang kemudian mereka menyangka itu adalah sunnah. Seandainya mereka mau kembali kepada sunnah, mereka akan mendapatkan penjelasan yang terang tentang masalah-masalah tersebut. Taib, wa qad qala qabla dzalika rahimahullah ta'ala fi safhati 65 min kitab syarhi sunnah. Sebelum itu Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang sama di halaman 65 beliau berkata, wal asasul ladhi tubna alaihi al-jama'atu wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahum ahlu sunnati wal jama'ati faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin dhalalah. Wal asas, adapun asas, landasan, pondasi dasar yang dibangun di atasnya pemahaman al-jamaah, yang mana al-jamaah itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Maka barang siapa yang tidak mengambil pemahaman Islam dari mereka, sungguh dia telah sesat dan berbuat bid'ah, dan semua perbuatan bid'ah adalah sesat. Inilah penegasan dari beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala tentang keharusan berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat. Yang tidak mengambil dari mereka, maka dia terjerumus ke dalam kesesatan. Ini kita perhatikan ya, orang-orang yang mempelajari Islam dengan benar harusnya paham tentang masalah ini. Apalagi dengan keyakinan kita, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan Islam ini, menjelaskan petunjuk Allah yang lengkap, mencakup semua permasalahan dalam urusan agama. Kalau masalah yang kecil-kecil saja dijelaskan, apalagi urusan-urusan yang besar seperti cara berdakwah, cara menasihati pemerintah, cara beramar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Ini masalah yang jelas. Cuma karena manusia mengikuti hawa nafsu, mengikuti pendapat-pendapat dan pikiran dan kurang ilmu, akhirnya kembalinya kepada apa yang ada dalam pikiran maupun perasaan mereka, berpaling dari dalil karena mereka kurang mempelajarinya, kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengkaji dan membahasnya, sehingga terjerumuslah kepada pemahaman hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Beliau nukilkan di sini pernyataan berikutnya dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Qala ayal Imam Al-Barbahari, beliau kembali mengatakan, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, qala Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjatu wa anqata'al udhru wa dhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra dini kullihi watabayyana linnasi fa'alan nasi al-ittiba'u. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, coba perhatikan ucapan ini, tidak ada alasan bagi seorang pun dalam melakukan kesesatan dia menyangka itu adalah petunjuk. Seandainya Islam belum jelas, orang bisa beralasan. Setelah Islam itu jelas, bahkan malamnya seperti siangnya, sunnah Rasulullah SAW yang beliau tinggalkan kita, petunjuk yang beliau tinggalkan kepada kita, malamnya seperti siangnya. Makanya kata Umar ibn al-Khattab, tidak ada alasan bagi seorang pun dalam melakukan kesesatan dia menyangka itu petunjuk, sebagaimana tidak ada alasan baginya dalam petunjuk yang ditinggalkannya karena dia menyangka itu kesesatan. Tidak ada alasan salah faham dalam hal ini. Ya. Kenapa? Faqad buyyinatil umur, semua masalah telah dijelaskan di dalam Islam. Seandainya dia mau belajar, memberikan perhatian kepada dalil, mau merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, jelas baginya. Wa thabatatil hujjatu, dan hujjah telah tetap. Argumentasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah tetap. Wan koto al udur, dan alasan-alasan telah terputus. Ini sebenarnya ucapan Umar ibn al-Khattab ini, sebagian dari para masyayikh yang mentahki kitab Syarhus Sunnah mengatakan riwayat ini ada kelemahan padanya, tapi ada riwayat lain yang sahih yang lebih kuat dari pernyataan bukan Umar ibn al-Khattab tapi tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz dengan makna yang sama. Ya, ini tidak ada alasan. Orang yang melakukan kesesatan, dia menyangka itu petunjuk, akhirnya dia mengerjakan. Atau petunjuk yang ditinggalkannya, tidak dilakukannya, dia menyangka itu kesesatan, akhirnya dia tidak mengikutinya, tidak ada alasan. Ya, semua perkara telah dijelaskan, argumentasi telah tegak, sehingga udzur pun terputus, alasan-alasan tidak berlaku lagi. Wa dzalika, yang demikian itu karena sunnah dan al-jamaah. Sunnah Rasulullah SAW, penjelasan dari jamaah para sahabat. Mereka keduanya telah menjelaskan perkara agama ini semuanya dengan sejelas-jelasnya. Wa tabayyana linnas, dan semua telah jelas bagi manusia. Seharusnya bagi manusia mereka hanya melakukan ittiba saja, tidak boleh mengada-ngadakan, tidak boleh membuat hal-hal yang baru. Akhirnya mereka menyeleweng dan menyimpang dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah ya penjelasan yang menggambarkan kepada kita tentang jelasnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apalagi dalam masalah-masalah akidah, masalah-masalah besar dalam urusan agama kita. Orang yang melakukan ittiba maka dialah yang selamat. Ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, faqad kufitum, ikutilah, jangan mengadakan hal-hal yang baru, karena sungguh dengan mengikuti itu telah mencukupi bagi kalian. Barakallahu fikum ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Sampai di sini insyaallah kita cukupkan pembahasan tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode secara umum dalam memahami masalah-masalah akidah. Masih ada pembahasan yang penting lagi setelah ini, tidak kalah pentingnya, yaitu mumayyizat, keistimewaan manhaj salaf yang membedakan dengan metode pemahaman yang lain, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca, memahami dan berpegang teguh dengannya insyaallah. Di waktu yang akan datang kita akan membacanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, kalau ada yang bertanya. Ya, pas dua pertanyaan ya, masya Allah. Ini sudah diatur kayaknya ini ya. Allah yang mengaturnya begitu. Wanita menjadi tentara. Allahul musta'an. Ini pertanyaan sudah jelas, ini bertentangan dengan fitrah kaum perempuan ya. Sedangkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang biasa saja, jika itu menyebabkannya sering keluar rumah, dilarang. Di dalam Al-Qur'an dengan jelas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumah kalian dan janganlah melakukan tabarruj, termasuk sering keluar rumah sebagaimana kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah. Janganlah berdandan, bertingkah laku, berhias, termasuk sering keluar rumah sebagaimana kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah, apalagi menjadi tentara. Wanita dilarang memakai wangi-wangian ketika keluar rumah, bagaimana dengan memakai hand body? Diterangkan oleh para ulama, ya kalau hand body atau apapun namanya memiliki bau yang tajam, maka termasuk dalam larangan tersebut. Ya, larangan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian kemudian dia keluar rumah melewati sekelompok laki-laki supaya mereka bisa mencium baunya, maka dia adalah termasuk seorang yang berbuat zina, waliyadu billah. Makanya kalau sampai baunya menyolok, yakni tercium kepada orang yang dilewatinya, maka termasuk dalam masalah ini. Tapi kalau seandainya bau tersebut tidak sampai demikian, hanya untuk dirinya sendiri, maka ini tidak termasuk yang dilarang. Tentu saja kita harusnya berhati-hati, mengusahakan benar-benar permasalahan ini agar terhindar, ya, dari seorang wanita berusaha menghindarinya karena ini merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Saya bekerja di sebuah perusahaan, terus perusahaan itu mengadakan tur ke Jogja, tujuannya Candi Borobudur, Candi Prambanan. Ya, ada musik, ada biduanita, mewajibkan karyawan harus ikut semua. Ya, tempat-tempat seperti ini tidak boleh dihadiri, karena tempat-tempat yang di situ ada ritual-ritual atau tanda-tanda, ya, bekas-bekas ritual-ritual persembahan selain Allah, tempat-tempat yang bisa jadi ketika diturunkan kutukan padanya akan mengena orang yang ikut hadir di tempat-tempat tersebut, apalagi bergembira di situ, tidak mengingkarinya dan seolah-olah membenarkan acara-acara tersebut. Ala kulli halin tidak diperbolehkan. Di dalam beberapa hadis yang sahih kita diperintahkan kalau kita mendapati tempat-tempat yang di situ ada bekas-bekas kesyirikan, kita harus berusaha malah melewatinya, harus dengan cepat kita pergi darinya. Tidak boleh kita berlama-lama di situ karena khawatir ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala juga menimpa orang yang ada di sekitar tempat tersebut. Nah, bagaimana menyikapi seorang yang mengajak kita ke acara maulid dan saya diundang oleh guru saya untuk membaca Al-Qur'an dalam acara maulid tersebut, apa saya harus menolak? Ya, kita menolaknya. Acara-acara yang tidak disyariatkan di dalam Islam, tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita hadiri, karena kehadiran kita berarti membenarkan acara tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia duduk di pinggir sebuah hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Meskipun dia tidak minum, dengan dia hadir berarti dia membenarkan perbuatan tersebut. Maka ini mencakup semua acara-acara yang di dalamnya terdapat kemaksiatan, perbuatan bid'ah yang menyimpang dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita hadiri ikut meramaikan karena berarti kita mendukungnya. Barakallahu fikum, cukup sampai di sini. Insyaallah semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.